إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Ulamatul Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'. Kita masuk pada permasalahan yang ke-10. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa ghafar lahu ولوالدي ولجميع المسلمين. العاشرة yang ke-10، لا نذر في معصية، tidak ada nazar dalam kemaksiatan. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala hakada qala al-muallif, demikianlah yang dikatakan oleh penulis bahwasanya tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah. Wa lafdul hadis al-madhkur, dan lafaz hadis yang telah disebutkan dinyatakan dengan la wafa'a linadrin, tidak ada penunaian terhadap nazar. Maksudnya nazar kemaksiatan. Wa bainahuma farqun, antara dua lafaz ini ada perbedaan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, antara dua lafaz ini ada perbedaan, antara tidak ada nazar dengan tidak ditunaikan nazar. Ya, tidak ada nazar artinya apa? Seperti dikatakan la salata, artinya tidak sah. Berarti nazarnya tidak sah, kan begitu ya. Sedangkan la wafa'a li nadrin, tidak ditunaikan nazar, artinya apa? Nazarnya tetap sah, tetapi tidak boleh ditunaikan. Ini perbedaannya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa idza qila la nadara fi ma'siyatin, tidak ada nazar dalam sebuah kemaksiatan, maka ini maknanya ada dua kemungkinan. Sebagaimana lafaz seperti ini disebutkan dalam banyak riwayat dengan dua kemungkinan. Satu riwayat dikatakan la salata ya biduni tahurin, misalkan tidak ada salat tanpa berwudu, artinya apa? Tidak sah ya. La salata liman lam yaqra li fatihal kitab, tidak ada salat di sini, berarti artinya apa? Tidak sah salat yang tanpa dibaca al-Fatihah. Baik. Dalam lafaz lain disebutkan oleh Nabi, la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbasa. Ya. Tidak ada salat bihadrati ta'am, ketika makanan sudah tersaji, sudah dihidangkan. Apakah berarti tidak sah salatnya kalau makanan sudah tersaji, sudah terhidangkan, kemudian dia tetap salat? Ya, tetap sah. Berarti di situ ada dua kemungkinan. Ya, lafadz itu. Lafadz la salata di sini tidak apa, ada dua kemungkinan. Baik. Maka dilihat qarinahnya. Kalau seperti ini konteksnya, dilihat qarinahnya, dilihat konteksnya. Dilihat konteksnya. Kalau yang menyebabkan tidak ada salat itu adalah perkara yang rukun atau wajib, maka apa? Berarti la salata maknanya tidak sah. Tapi kalau yang terkait dengan kalimat itu adalah perkara yang bukan rukun atau bukan wajib, maka la salata maksudnya apa? La akmala li salatin. Tidak ada kesempurnaan bagi sebuah salat di hadratit ta'am, ketika makanan sudah terhidangkan. Wa huwa yudafi'ul akhbasan. Dalam atau juga dalam keadaan dia menahan apa? Buang hajat. Begitu kan? Baik. Sehingga demikian juga saya terangkan ini dulu agar tidak rumit nanti memasuki penjelasan Syekh Nusaymin. Kata Syekh Nusaymin, fa'idha qila la nadhara fi ma'asyatin. Apabila dikatakan tidak ada nazar fi ma'asyatin dalam perkara maksiat, fal ma'na anna nazar la yun'aqad. Maknanya bahwa saya nazar itu tidak teranggap. Ya, nazarnya berarti dia teranggap, tidak ternilai. Wa idza qila la wafa'a. Tapi kalau dikatakan la wafa'a, tidak ditunaikan, berarti apa? Fal ma'na anna nazar yun'aqad. Berarti maknanya nazarnya tetap yun'aqad, tetap dianggap, hanya saja tidak ditunaikan. Begitu kan? Lihat perbedaan lafadznya. Ya, perbedaan lafadz. Baik, daqiqul kalam, ya. Lakin la yuwafa. An-nadhar, an-nadhar la wafa'a maknanya apa? An-nadhar yun'aqad. La wafa'a maknanya bahwa nazar itu tetap sah, yun'aqad. Lakin la yuwafa. Akan tetapi tidak ditunaikan. Begitu kan? Baik. Wa qad buridati sunnah bihada wa bihada. Dan sunnah telah menyebutkan dengan lafaz ini dan lafaz ini. Artinya dalam hadis ada yang lafaznya la nadara fi ma'siyatin, ada la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Ya. Keduanya lafaznya ada. Keduanya lafaznya ada. Berarti apa? Tinggal kita membenarkan atau mengoreksi pemahaman kita. Bagaimana cara memahaminya? Baik. Wa qad uridat sunnatu bihada wa bihada. Karena sunnah telah merebut apa? Atau waradati sunnah bihada wa bihada. Sunnah menyebutkan dengan lafaz ini dan dengan lafaz itu. Lakin la nadara, akan tetapi lafaz la nadara yuhmal ala annal murad la wafa'a li nadrin. Berarti lafaz la nadara fi ma'siyatin ini dibawa kepada makna atau maksud la wafa'a li nadrin, tidak ditunaikan sebuah nadar. Ya. La nadara di sini maknanya apa? La wafa'a. Kenapa? Liqauli sallallahu fil hadis sahih. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, wa man nadara ay'si Allah, dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, fala yu'si, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah. Ya, berarti apa? Nadarnya tetap dihitung, hanya saja tidak boleh ditunaikan. Ya, tidak boleh ditunaikan. Baik. Demikian sebagaimana pada penjelasan yang sebelumnya. Nah, al-hadiyah asyar, maka yang ke-11 dipertegas lagi oleh penulis Syekh Islam Muhammad Ibn Abu Wahab rahimahullah ta'ala. La nadara libni adama fi malayan lik. Tidak ada nadar, maksudnya apa? Tidak boleh ditunaikan nadar libni adam bagi anak adam fi ma la yamlik, dalam perkara yang dia tidak miliki, tidak dia kuasai. Baik. Maksudnya apa kata Syekh Al-Zaini? Yuqalu fi ma qila fi la nadara fi ma'siyatin. Lafaz ini kita katakan seperti apa yang kita katakan pada la nadara fi ma'siyatin. Tidak ada nadar dalam perkara maksiat. Wal makna, sehingga maknanya apa? La wafa'a li nadrin, tidak ditunaikan sebuah nadar fima la yamliku ibnu Adam, dalam perkara yang anak Adam tidak sanggup, tidak menguasai untuk menunaikannya. Dan contoh-contohnya sudah disebutkan pada pembahasan yang lalu. Wa yashtamilu ma la yamliku syar'an, dan mencakup juga nazar yang tidak dikuasai oleh Bani Adam secara syar'i. Wa ma la yamlikuhu qadaran, dan nazar yang tidak dikuasai oleh anak Adam secara qadar. Secara qadar juga tidak dikuasai. Sehingga ini maknanya, makna daripada nazar tersebut. Makanya kalau misalkan kita menemukan nanti menemukan hadis yang lafadznya la nadara fi ma'siyatin, maka apa maknanya adalah sama dengan la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Demikian. Kemudian Syekh membawakan satu bab lagi tentang nazar ini. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abi Wahab rahimahullah ta'ala, bab berikutnya adalah babun minasyirki an-nadru li ghairillah, termasuk dari kesyirikan adalah nazar untuk selain Allah. Kenapa kok dibawakan lagi? Karena ya berbeda, karena ada dua perbedaan. Ini menunjukkan daqiqul kalam yang dimiliki oleh muallif, penulis. Lihat kita bab sebelumnya, bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tidak disembelihkan karena Allah pada satu tempat yang sudah disembelihkan padanya untuk selain Allah. Sekarang masuk tentang bab minasyirki an-nadhar li ghairillah. Padahal disebutkan pembahasannya sebelumnya apa, tentang nazar juga, tentang nazar juga. Baik, kalau yang sebelumnya itu adalah nazar maksiat, kalau yang akan kita bahas nazar syirkun, nazar syirik, yang hukumnya nanti berbeda. Yang nanti hukumnya apa? Berbeda. Kalau nazar maksiat, maka dia tidak boleh ditunaikan dan wajib kafarah, dengan kafarah apa? Yamin. Tapi kalau nazar syirik, tidak boleh ditunaikan dan tidak ada kafarah. Itu bedanya. Dan nanti akan diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik. Qala wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Insan ayat ke-7. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar. وقوله بل يكفر من الله تعالى وما أنفقتم من نفقة, dan apa yang kalian infakkan dari sebuah nafkah, أو نذرتم من نذر, atau apa yang kalian tunaikan dari sebuah nadar, فإن الله يعلمه, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Baik, kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, النذر لغيرillah مثل أن يقول لفلان علي نذر. Yang dimaksud dengan nazar untuk selain Allah seperti ucapan seseorang yang mengatakan lifulan, untuk fulan, alayya nazar, aku wajibkan bagi diriku untuk bernazar. Aku wajibkan bagi diriku nazar untuk melakukan ini dan itu. Tapi kalimat apa? Li fulan. Untuk fulan. Kalau yang sebelumnya apa? Lillahi alayya nazar. Gitu. Lillahi alayya. Kalau di sini bedanya apa? Li fulan alayya. Baik. Au li hadzal qabri alayya nazar, atau untuk kuburan ini wajib atasku nazar. Au li Jibril alayya nazar, atau untuk Jibril wajib atasku nazar. Yuridu bidzalika taqarru ilaihim, yang diinginkan oleh orang ini adalah mendekatkan diri kepada mereka-mereka ini yang dikhususkan namanya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Wal farqu bainahu wa baina nadari ma'siyah, sekarang perbedaan antara nadar syirik ini dengan nadar maksiat, anan nadar li ghairillah laisa lillahi asman, bahwasanya nadar untuk selain Allah bukan bagi Allah sama sekali. Ya, pada dasarnya bukan untuk Allah sama sekali. Wa nadaru maksiat lillah, sedangkan nadar maksiat itu untuk Allah. Ya, hanya saja apa, dalam bentuk kemaksiatan. Nadarnya untuk Allah, tetapi apa, dalam bentuk kemaksiatan. Walakinnahu ala maksiatin min ma'asih, akan tetapi dalam bentuk kemaksiatan, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Misal ayakula, contohnya seperti seseorang mengatakan lillahi alayya nadar an af'ala kada wa kada min ma'asil min ma'asillah. Lillahi alayya nadar, bagi Allah atasku nadar an af'ala kada wa kada, untuk aku melakukan ini dan itu min ma'asillah, dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Fa yakunu nadar lillah wal manzur ma'siyah, sehingga nazarnya adalah nazar bagi Allah, tetapi yang dinazarkan apa, kemaksiatan. Ah, ini bedanya. Wa nadiru hadzal halaf billah, dan yang semisal dengan ini adalah sumpah atas nama Allah. Ala syai'in muharram, bersumpah atas nama Allah, tapi apa, untuk melakukan sebuah keharaman. Ya. Yeah. Misalkan apa? Contohnya. Nanti akan diberikan contoh. Wal halaf bi ghairillah, dan bersumpah atas nama selain Allah. Wal halaf bi ghairillah misal wan nabi. Nah, sedangkan bersumpah atas nama selain Allah, contohnya adalah wan nabi, demi nabi. Ya. La af'alanna kada wa kada, sungguh-sungguh aku akan melakukan ini dan itu. Ya. Atau yang sering kita dengar di masyarakat kita apa? Demi Allah, demi Rasul. Nah, ya. Enggak boleh. Kenapa? Karena menduakan Allah dalam sumpah. Ya. Menduakan Allah dalam sumpah. Baik. Menduakan yang seperti ini saja tidak boleh. Demi Allah, demi Rasul, apalagi kalau sampai mengucapkannya demi Rasul saja. Ya. Yeah. Nah. Demikian. Makin ini asyad, lebih berat dosanya. Baik. Wa nadhiruhu an nadhar li ghairillah wal halaf billah ala muharram, dan yang semisalnya adalah nazar untuk selain Allah, yaitu bersumpah atas nama Allah untuk melakukan satu keharaman. Ya. Ketika ada seorang yang bersumpah, wallahi la asriqanna, demi Allah saya akan curi. Ya. Ya. Berarti apa? Haram. Gitu ya. Kenapa? Karena bersumpah atas nama apa? Bersumpah untuk apa? Untuk kemaksiatan. Bersumpahnya atas nama Allah, tetapi apa? Untuk kemaksiatan. Demi Allah saya akan mencuri, misalkan. Berarti apa? Sumpahnya benar, tapi apa? Perbuatannya salah, haram. Ya. Dia bersumpah sudah benar, yaitu sumpahnya dengan nama Allah, ya, tapi untuk sesuatu yang haram, maka dia menjadi haram. Baik. Demikian. Wa hukmu nadhar li ghairillah syirkun. Atau wa nadhiruhu nadharul ma'siyah, dan yang semisal dengan itu adalah nadhar ma'siyah. Wa hukmu nadhar li ghairillah syirkun, dan hukum nadhar untuk selain Allah adalah kesyirikan. Kenapa? Li'annahu ibadah lil mandur lahu, karena itu adalah ibadah yang diperuntukkan bagi yang dinadari. Wa idza kana ibadah, maka apabila itu merupakan bentuk ibadah, faqad sarafaha li ghairihi, berarti dia telah memberikannya kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ya. Fayakunu syirkan am musyrikan, maka dia menjadi orang yang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan. Wa hadha an-nadar li ghairillah la yu'aqad itlaqan, maka nadar yang diperuntukkan untuk selain Allah ini adalah nadar la yu'aqad, nadar yang tidak teranggap, tidak terhitung, tidak dianggap sebagai nadar itlaqan, secara mutlak tidak dianggap sebagai nadar. Kalau tidak dianggap sebagai nadar berarti apa? Wala tajibu fi kafarah, berarti tidak boleh ditunaikan dan tidak ada kafarah. Ya. Kenapa? Karena tidak teranggap. Ya. Nah, demikian. Sama seperti apa? Seperti apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam majmu' fatwanya tentang hukum orang yang tidak puasa Ramadan secara sengaja. Bagi yang mampu, dalam keadaan dia mampu, mukallaf dan mampu, ya. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man afthara nahara Ramadan fala siyama lahu wala kafarah, atau kama qala rahimahullah taala. Barang siapa yang tidak berpuasa di siang bulan Ramadan, maka tidak ada puasa bagi dia dan tidak ada kafarah. Wala qadha wala kafarah. Tidak ada qadha dan tidak ada kafarah. Kenapa? Karena qadha itu lisababin. Ya, karena sebuah sebab. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Boleh seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan, siang Ramadan? Kapan? Faman kana minkum maridan, bagi mereka, bagi kalian yang sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar. Ya. Yang dikategorikan ke dalam sakit adalah sakit yang la yurjabar umum, orang yang tidak diharapkan sembuhnya. Ya. Atau imra'atun ajuz wa syaikhul kabir, wanita yang sudah tua renta, atau laki-laki yang sudah tua renta. Ini baru dia termasuk dari marid. Kenapa? Karena la yurjabar umum, tidak bisa diharapkan sembuhnya. Ya, bagaimana sembuh dari penyakit tua? Ya, bagaimana sembuhnya? Maka apa? Termasuk dari marid. Termasuk yang dari musafir adalah apa? Wanita yang haid dan nifas. Kenapa? Karena ada masa berhentinya. Sebagaimana musafir, dia punya masa apa? Berhenti. Ya, demikian. Tamam? Sehingga hukumnya apa? Hukumnya disamakan dengan itu. Ya. Yang masuk ke dalam kategori sakit, maka hukumnya sama dengan yang sakit. Yang masuk kategori musafir, hukumnya sama dengan musafir. Fa'iddatun min ayami ukhar, boleh apa? Menggantinya di hari yang lain ketika dia sudah sanggup. Tengah? Baik. Demikian. Sehingga apa? Bagi yang sengaja tidak berpuasa, tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Begitu. Kenapa? Karena dia mampu dan sudah masuk ke dalam taklif, pembebanan syariat. Baik. Maka ini sama seperti ini juga. Fahada nadar li ghairillah la yun'aqad itlaqan. Maka nadar untuk selain Allah juga tidak teranggap. Kalau tidak teranggap secara mutlak berarti apa? Tidak ada wafa, la wafa'a. Ya. Juga apa? La tajib fi kafarah, tidak wajib kafarah. Ya. Kapan ini? Kalau nadarnya syirik, ya. Nadar kesyirikan. Beda dengan nadar apa? Nadar kemaksiatan. Kalau nadar kemaksiatan tidak boleh ditunaikan, tetapi apa? Kafaratul yamin. Alaihi kafaratul yamin. Ya. Baik. Nah. Bal huwa syirkun tajib taubah minhu. Bahkan itu adalah kesyirikan yang dia wajib untuk bertaubat darinya. Ya, sama dengan ketika Syekhul Islam menerangkan tentang puasa Ramadan tadi. Bahkan orang yang seperti itu yang tidak berpuasa dengan sengaja, yang ada hanyalah wajib taubat bagi dia. Ya, wajib taubat dan tidak ada qadha bagi dia, tidak ada kafarah. Ya, demikian. Kalhalaf bi ghairillah, seperti orang yang bersumpah atas nama selain Allah. Falayun aqad, maka tidak terhitung sumpahnya. Ya. Walaysa fihi kafarah, dan tidak ada kafarah bagi sumpah yang seperti ini. Ya. Nah. Wa amma nadar ma'siyah, adapun nadar ma'siyah, fayun aqad, maka dia terhitung. Lakin la yajuzul wafa bihi, akan tetapi tidak boleh ditunaikan nadar maksiat. Ya. Wa alaihi kafaratu yamin, dan wajib bagi dia untuk membayar kafarah sumpah. Kal halaf billahi alal muharram, seperti orang yang bersumpah atas nama Allah tapi untuk melakukan sebuah keharaman. Yun aqad, maka apa? Sumpahnya terhitung. Wa fihi kafarah, dan dia harus membayar kafarah. Ya, begitu. Wa qad dzakara al-mu'allif fi hadha al-bab ayatayn, dan mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan dua ayat di dalam bab ini sebagai dalilnya. Nah, demikian. Ya. Nah, sebelum saya tutup, nah, ada sebuah nasihat untuk kita semua, karena ini adalah permintaan dari sebagian ikhwana untuk saya menyampaikan nasihat ini terkait dengan tulab, para santri, ya, yang memang kita ketahui masih banyak santri yang belum bisa dikendalikan, bahasanya seperti itu, ya. Kita tidak ingin mengatakan santri itu nakal, tapi kita katakan belum bisa dikendalikan. Mudah-mudahan bukan menjadi sebuah doa, karena kalau kita kata nakal, waduh, terus apa lagi? Itu nanti khawatir ucapan kita menjadi doa bagi mereka, ya, pada akhirnya na'udzubillah wa nasallallahu, ya, mereka tidak bisa baik pada akhirnya, ya, belum bisa dikendalikan. Maka ikhwana a'azani wa a'azakumullah, nasihat saya untuk saya pribadi dan untuk antum semua, pertama-tama fattaqullaha fi anfusikum wa fi ghairikum, bertakwalah kalian, kita semua, pada diri-diri kita dan pada orang lain. Pertama. Kedua, tulab, santri, ketika mereka melakukan berbagai macam kemungkaran, maka ingkarilah kemungkaran tersebut sebagaimana kita mengingkari anak-anak kita. Karena apa? Karena mereka adalah hakikatnya, sejatinya, anak-anak yang dititipkan kepada kita, anak-anak yang dititipkan, diamanahkan kepada kita. Maka kita berkewajiban semuanya, siapapun juga, ya, baik pengurus maupun yang bukan pengurus, siapapun juga. Karena apa? Hakul muslim ala muslim khamsa, haknya seorang muslim atas muslim yang lain ada lima. Di sini idza stansahukum fansahu, di mana Nabi SAW diantaranya menyebutkan apabila mereka meminta nasihat, maka nasihati. Dalam hal ini meminta nasihat itu bisa jadi mereka langsung meminta atau melalui orang lain. Ya. Ini. Sehingga Nabi SAW juga mengatakan apa? Salah satu bentuk nasihat adalah unsur akhaka zaliman aw madzluman. Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan zalim maupun madzlum, teraniaya. Dan ini bentuk apa? Munasah, bentuk nasihat. Bentuk apa? Nasihat. Sehingga perlakukan mereka seperti anak kita. Artinya apa? Terkadang kita harus keras. Kapan kita harus keras? Di saat memang mereka dibutuhkan untuk dikeraskan. Terkadang kita harus lembut. Di saat mereka memang harus membutuhkan kelembutan dari kita. Karena biasanya anak-anak yang tidak terkendali itu karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Saya tidak menuduh orang tuanya tidak memberikan perhatian, tetapi kebanyakannya anak-anak itu ketika tidak terkendali, ketika tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Oleh karena Syekhul Islam Az-Zani Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Aulad atau Tuhfatul Maulud, beliau menerangkan tentang apa yang menjadi penyebab anak-anak itu menjadi muhmal, menjadi terabaikan, bi'ihmali al-walidayhi, disebabkan karena apa? Tidak perhatian yang kedua orang tua. Karena tidak mendapatkan perhatian, akhirnya apa? Akhirnya mencari perhatian di luar. Begitu. Ya. Mencari perhatian di luar. Dan keumumannya dia mencari perhatian kepada orang yang betul-betul memperhatikan dia. Yaitu apa? Teman dekatnya. Ya. Yang ketika dia mencurahkan apa yang dia inginkan, perhatian temannya memberikan perhatian. Terkadang dalam bentuk mensupport, terkadang dalam bentuk apa dukungan, terkadang dalam bentuk memberikan tasyji, menyemangati dan sebagainya, sehingga menyebabkan anak itu semakin apa? Semakin tidak terkendali. Begitu. Ya. Nah, ini. Maka Pak, saya ingatkan, fattaqullaha fi anfusikum wa auladikum. Bertakwalah kepada Allah pada diri kita sendiri, kemudian kepada anak-anak kita. Ya. Koreksi diri kita. Koreksi diri kita. Mungkin karena kesibukan kita, kita belum pernah menanyakan di mana tadi belajar di sekolah. Mungkin karena kesibukan kita, apa yang tadi kamu pelajari di sekolah? Ya, di ma'had. Atau apa yang kamu sudah lakukan sama temanmu tadi? Apa hasilnya? Misalkan dia kemarin ada acara pergi ke sana kemarin. Apa sih yang dilakukan di sana? Mungkin kita belum pernah bertanya. Belum pernah mengajak bicara. Atau tidak memperlakukan anak kita itu seperti sahabat, seorang sahabat. Ya, yang dia butuh kasih sayang, yang dia butuh perhatian. Ya, sehingga dia mencari sahabat di luar. Mencari sahabat di luar. Yang pada akhirnya dia terjatuh sama dengan terjatuhnya temannya. Kenapa? Karena sama-sama tidak mendapatkan perhatian. Ya. Baik. Sehingga ikhwati a'azana wa jazakumullah, jangan segan-segan kalau ada anak yang butuh teguran, ditegur. Seperti kita menegur anak kita sendiri. Ya. Nah. Dan bukan bentuk kasih sayang ketika apa? Ketika kita tahu anak kita salah kemudian kita biarkan. Bukan bentuk kasih sayang. Bahkan ini orang tua yang zalim. Orang tua yang zalim. Saya berani memastikan itu zalim. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Ketika dia melihat kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya, kemudian dibiarkan. Bahkan sebagian ulama menyebutnya dayus, yang tidak akan mencium baunya surga, na'udzubillah. Ketika dia melihat kemungkaran di rumahnya, kemudian dia biarkan. Nih, apakah kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya, apakah kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anaknya? Engkar, mungkar. Ingkari kemungkaran semampu kita, ya, sebisa kita. Okay. Nah, dan bukan juga merupakan bentuk kasih saya ketika apa? Ketika menghukum anak di luar batas kemampuannya. Bukan bentuk kasih saya. Ya. Nah, al-adlu wad'u syai' fi mahallih. Keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-hikmatu wad'u syai' fi mahallih. Eh, hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Eh, maka saya selaku salah satu pengurus memohon bantuan antum semua, ta'awun, ya, ta'awunnya, dasar atas dasar ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau kita melihat itu adalah amalan bir, amalan kebajikan, maka tidak sepantasnya kemudian susah dikendalikan. Sudahlah, saya mau pulang kampung saja sudah. Ya, saya mau urus sawah di kampung saja. Tidak baik. Kenapa? Berarti dia menghilangkan kesempatan untuk berbuat kebajikan di hadapan matanya. Ya. Bukankah orang-orang yang al-abrar yusari'una fil khairat, al-muttaqun yusari'una fil khairat, orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Dia tahu di situ ada ladang kebaikan. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min famrina'an. La ayahdiyallahu bika rajulan, Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada apa? Unta merah. Ya, lebih baik dari ladang-ladang kita di kampung, lebih baik dari yang lainnya. Ya, ada unta merah ini, anggap saja mereka itu unta-unta yang masih liar, ya, masih belum terkendali. Bagaimana caranya supaya menjinakkan mereka? Ya, begitu. Ya, yang kita dengan itu kita akan bisa mengambil manfaatnya di suatu hari nanti. Kalau bukan kita, nanti generasi kita. Begitu. Sebagaimana Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Apakah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab merasakan manisnya jerih payah beliau? Tidak, tidak merasakan. Yang beliau rasakan pengusiran sana di sini. Iya. Tetapi apa? Sepeninggal beliau, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala selalu mendapatkan pahala dengan apa? Diajarkannya kitab-kitab beliau, didoakannya beliau di setiap majelis. Ujur mengalir terus. Bayangkan. Walaupun beliau tidak merasakan. Tapi apa? Dirasakan oleh generasi setelahnya. Generasi berikutnya, dan itu harapan kita. Kalaupun kita tidak merasakannya, kita berharap generasi kita selanjutnya merasakan buah dari manisnya pohon yang kita tanam. Begitu. Barakallahu fikum. Itu nasihat yang saya bisa sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberikan pertolongan pada kita semua. Aku qouli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min billah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tawaddu.